الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan juga nikmat iman oleh atau dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari hamba-hambanya yang terhitung dan termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat tersebut, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya tersebut mengekalkannya sampai kemudian Dia Subhanahu wa taala memperkenankan bagi kita semua untuk beristiqamah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan keutamaan Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kepada poin yang ke-15 dan kita tersisa pembahasan dalam poin ini. Artinya kita telah mengambil poin yang ke-15 dan tersisa bagi kita pembahasan dalam poin ini. Qala rahimahullahu taala, qala rahimahullah, taratan limubasyaratil iblak wa taratan binisbati ilaihi, walidhalika tamannana alaihi biqaulihi ta'ala walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, tentunya ini kelanjutan dari apa yang kita baca, walikulli nabiyyin minal anbiya thawab tablighihi ila ummatihi, dan bagi setiap nabi dari para nabi-nabi tersebut mendapatkan pahala dari penyampaiannya kepada umatnya. Wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thawabut tabligh ila kulli man ursila ilaihi, beliau mendapatkan pahala dari menyampaikan risalah ini kepada siapa yang beliau diutus kepadanya, yaitu dari manusia dan jin atau terhadap alam semesta ini. Maka ini tentunya menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam karena risalahnya lebih menyeluruh, dan karenanya pula beliau mendapatkan pahala yang lebih daripada Nabi dan Rasul sebelumnya dengan apa yang beliau sampaikan kepada manusia dan jin atau kepada alam semesta ini. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkan pahala tabligh kepada siapa yang diutus beliau kepadanya. Ini tarotan limubasyara al-iblak. Ini dengan tentunya keadaan satu waktu, taroh tentunya dengan keadaan satu waktu, limubasyara al-iblak, beliau langsung yang menyampaikan risalah tersebut. Mubasyarah, beliau secara langsung menyampaikan risalah tersebut. Dan keadaan yang lain terkadang binisbati ilaihi, yaitu dinisbahkan kepada beliau iblak tersebut, dinisbahkan kepada beliau penyampaian tersebut, yaitu dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, apa yang didakwakan oleh para sahabatnya kepada manusia secara tidak langsung. Beliau yang menyampaikan hal tersebut, karena para sahabat tidak akan mungkin menyampaikan hal tersebut kecuali setelah mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak secara langsung tapi dinisbahkan kepada beliau, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi iblak di sini dinisbahkan kepada beliau, penyampaian ini dinisbahkan kepada beliau. Walidzalika, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tamannana alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada beliau biqaulihi, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira, kalau kami inginkan, kata Allah, kami akan utus di setiap kampung seorang pemberi peringatan. Wa wajhut tamannun, dan sisi anugerah yang Allah berikan kepada beliau, annahu law ba'atha fi kulli qaryatin nadhira lama hasala li rasulillah illa ajru indharihi li ahli qaryatihi. Kalau seandainya law ba'atha, Allah mengutus di setiap kampung seorang penyeru pemberi peringatan, maka lama hasala, tentunya beliau tidak akan mendapatkan sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasulullah lama hasalah tidak akan mendapatkan dari apa yang disampaikan illa ajru indarihi, kecuali sekedar pahala peringatan atau peringatan beliau kepada penduduk negerinya ataupun penduduk kampung beliau saja. Sehingga kalau ini tentunya dicukupkan dengan ini, beliau tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya pahala peringatannya saja kepada penduduk kampungnya. Sementara para sahabat telah mendatangi negeri-negeri, dan demikian negeri-negeri tersebut menerima dari apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kemudian mereka yang menerima disebut dengan tabi'in, juga menyampaikan kepada tempat-tempat yang lain. Kalau seandainya hanya untuk satu kampung saja, maka beliau tidak mendapatkannya. Tetapi dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sampainya risalah atau dengan sampainya peringatan tersebut kepada manusia, yang tentunya hal tersebut tidak luput dari penyampaian beliau kepada mereka, lantas kemudian mereka yang mendengarkan menyampaikan kepada yang lainnya dan seterusnya, kalau ini tidak menjadi bentuk anugerah, maka beliau hanya mendapatkan pahala untuk kampungnya saja, sebagai pemberi peringatan di kampungnya saja, yaitu kepada Ahlu Makkah saja pada waktu itu. Tetapi kemudian tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan beliau mendapatkan pahala dengan siapa yang telah mendapatkan penyampaian risalah beliau, baik secara langsung ataupun sekedar dinisbahkan kepada beliau dari para sahabat yang telah mendengarkan dari beliau kemudian menyampaikan, tabi'in yang telah mendengarkan dari sahabat kemudian menyampaikan, atba' tabi'in yang kemudian yang mendengarkan dari para tabi'in yang kemudian menyampaikan, demikian seterusnya. Sehingga inilah keutamaan beliau mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, karena nabi-nabi sebelumnya hanya kepada kaumnya saja, sementara beliau kepada jin dan manusia, dan kepada jin dan manusia secara langsung ataupun melalui yang lainnya, karena yang lainnya tidak mungkin akan menyampaikan kecuali mereka telah mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ayat ini adalah bentuk anugerah Allah kepada beliau. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Artinya, sisi anugerahnya, kalaupun beliau tidak menyampaikan ke setiap kampung, tetapi telah ada yang menyampaikan ke setiap kampung tersebut, yang mereka yang menyampaikan ini tidak luput dan tidak lepas dari mendengarkan penyampaian beliau alaihi afdolus salatu wassalam. Yang ke-16, wa minha anna Allah ta'ala kallama Musa alaihi salam bitur bil wadil muqaddas. Dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau, bahwasanya Allah ta'ala berbicara kepada Musa. Allah ta'ala berbicara kepada Musa alaihi salam di Tur, yaitu di Bukit Tur. Wabil wali al-muqaddas, dan juga di lembah yang suci tersebut. Jadi di Tur, wabil wadi al-muqaddas, di Tur dan di lembah yang suci. Allah berbicara kepada Musa. Karenanya itu Musa dikatakan Kalimur Rahman. Dan ini keistimewaan bagi Musa alaihissalam, yang tentunya keistimewaan ini Allah berikan tidak kepada semua nabi. Namun wa kallama nabiyyana sallallahu alaihi wasallam 'inda sidratil muntaha. Tetapi pula Allah memberikan keutamaannya kepada nabi kita. Allah berbicara juga kepada nabi kita di sisi sidratil muntaha, yaitu di sisi atau di tempat yang paling tinggi, paling agung, paling suci, yaitu Sidrat al-Muntaha. Tentunya, kalau dari sisi pembicaraan sama-sama mereka diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi keadaan yang satu lebih utama dari keadaan yang lain, karena yang satu yaitu di dunia, sementara yang satu di Sidratul Muntaha. Dan yang satu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi. Tentunya ini adalah perbedaan yang jelas dalam keutamaan. Kalaupun tadi telah kita katakan, semuanya diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Nabi kita pula adalah, boleh kita katakan, Kalimur Rahman, sebagaimana Musa. Sebagaimana Musa. Cuma yang terkenal, masyhur Kalimur Rahman itu adalah Musa. Namun, dengan apa yang kita dapatkan dari Nas, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pula diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di tempat yang tertinggi, di tempat yang paling suci, yaitu Sidratul Muntaha, wallahu a'lam bissawab. Kemudian, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih nabi-nabinya diajak bicara secara langsung, ini adalah keutamaan kepada nabi-nabi tersebut. Kepada nabi-nabi tersebut, demikian tentunya kepada Musa, dan demikian tentunya kepada nabi kita yang mulia, nabi dan rasul yang utama, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sisi perbedaan keutamannya telah kita dengarkan tadi, bahwa beliau lebih utama dikarenakan di Sidratul Muntaha, beliau diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ke-18. Yang ke-17. Wa minha annahu qala. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah al muqdi lahum qabla al khalaiq Wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Kata beliau dalam potongan hadis ini, atau kita katakan dari keutamaan beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala, dari poin yang ke-17 ini, dari keutamaan beliau kita dapatkan sabda beliau, annahu qal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnul akhirun, kita adalah umat yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir. Min ahli dunia, dari penduduk dunia. Kita adalah umat yang terakhir dari penduduk dunia. Tidak ada lagi umat setelahnya, setelah umat ini, yaitu umat Islam. Kita adalah umat yang terakhir. Kalau di sana ada yang mengaku ada yang lebih akhir, maka dia berdusta. Dan tentunya dia bukan dari orang-orang yang terhitung. Dia bukan dari orang-orang yang terpandang. Tapi kitalah yang terakhir dari umat ini. Tetapi kita yang terakhir dari umat, dari ahlud dunia, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi kita adalah orang yang paling pertama nantinya masuk ke dalam surga atau dihisab di hari kiamat. Al-muqdilahum, yang diselesaikan urusannya. Al-muqdilahum, yang diselesaikan urusannya atau selesai dihisab, selesai dimintai naam pertanggungjawabannya, kita adalah yang pertama. Dan ini tentunya keistimewaan, karena sebelum kita banyak sekali umat-umat, sebelum kita banyak umat-umat, sementara kita adalah yang terakhir, tetapi kita yang dipertamakan. Ini adalah keutamaan terhadap umat ini, atau fadail, dari fadilah, dari fadail umat ini. Al-muqdi lahum qabla al-khalaik, yang diselesaikan urusannya qabla al-khalaik, sebelum makhluk, atau sebelum makhluk yang lainnya, atau sebelum umat-umat yang lainnya. Wa nahnu awwalu may yadkhul jannah, karena kita adalah orang yang paling pertama diselesaikan urusannya, maka nahnu, kita adalah orang yang pertama akan masuk ke dalam surga. Kita adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Sehingga keistimewaannya umat ini, umat yang terakhir, tetapi yang pertama kali dihisab di hari kemudian, diselesaikan urusannya, dan kita juga orang yang pertama atau umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya umat ini mendapatkan keutamaan. Umat ini mendapatkan keutamaan bukan semata-mata mendapatkan begitu saja. Tetapi umat ini mendapatkan keutamaan dikarenakan utamanya nabinya, mulianya nabinya. Umat ini tidak akan menjadi utama dan mulia tentunya kalau dia tidak mendapatkan nabi yang utama, nabi yang mulia. Sehingga dengan nabi yang utama, nabi yang mulia ini, umat ini pun mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah kita dapatkan keterangan hadis tersebut. Karena itu, umat ini mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini semestinya mereka menerima sepenuhnya apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan. Jangan sampai mereka menjadi umat yang lupa dan pura-pura lupa dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan tersebut. Karena itu umat ini mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya dari hamba-hamba yang selalu mendengarkan dan taat dan patuh kepada apa yang Dia perintahkan, demikian kepada apa yang dibimbing, diarahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipilih olehnya subhanahu wa ta'ala menempati surganya. Allahumma amin, Allahumma taqabbal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pula dari hamba-hambanya yang diberikan petunjuk dan keistiqomahan berjalan di dunia ini sehingga selamat dari segala macam kerusakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kedua orang tua, dosa-dosa kedua orang tua kita. Mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan memberikan rahmanya kepada mereka berdua. Diberikan tempat yang utama di sisinya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pula pengampunannya kepada kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan memberikan atau menunjukkan kepada mereka dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Memperbaiki keadaan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin kaum muslimin dan pemimpin di negeri kita ini. Pemimpin yang berjalan di atas hidayah Allah. Mendapatkan petunjuk Allah. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang selalu mengarahkan rakyatnya kepada kebaikan. Dan kepada kecintaan. Kepada agamanya, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin, negeri yang aman, negeri yang sejahtera, diberikan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga demikian kepada negeri, memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada terhadap negeri yang kita cintai ini, dan kemudian mengangkat segala macam bentuk musibah, segala macam bentuk kerusakan, menjauhkannya dari segala macam bentuk kerusakan, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari segala hal-hal yang menyempitkan. Wallahu al-muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, dan mudah-mudahan Allah menerima kita minta kepadanya dan kita bersandar kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita minta di malam hari ini betul-betul dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.